نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kesayangan Allah. Sebab kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, dan dalam kita memenuhi program ataupun syarah yang kita akan lakukan pada hari ini, kita sebenarnya telah sampai kepada penghabisan ataupun akhirnya hadis dalam bab menyapu atas Khufain. Dan juga kita akan sentuh insya-Allah lepas ni perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang dinamakan sebagai nawaqidul wuduk. Sebelum kita mulakannya, saya sebenarnya telah kita telah buat sebenarnya kajian, kan, kita kata nak buat kajian berkaitan dengan saranan Haji Isa. Haji Isa ke macam mana panggilan nama? Haji Isa. Betul, Haji Isa. Jadi kita dah tanya beliau, beliau telah menyarankan kita membuat sedikit sebanyak saranan ataupun perbincangan berkaitan dengan bab tersebut, yang solat di mana di masjid yang ada di situ, kubur dan sebagainya. Ala kulli hal, masa pun telah berlalu lama. Saya rasa saya nak tanya, siapa yang dah mula buat bahas, ada buat sedikit pembacaan dan sebagainya? Ada yang dah buat pembacaan pulang kaji ataupun telah melihat akan perkara tersebut? Ada tak yang dah mula ni? Tolong ni. Okay, kalau gitu kita tangguhkan lagi lah. Kalau kena kita tunggulah sampai orang yang meminta akan dibincang ni, kita bincangkan ni. Dan kita akan membaca sedikit fatwa. Begitu juga beberapa perkara yang berkaitan dengan dasar khilaf ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah taala. Imam Sana'i berkata dalam syarahnya ataupun kita katakan Ibn Hajar pertama telah berkata dalam hadis yang telah dikumpulkan dalam hadis yang kena hadis yang ke-60. Di mana beliau telah mengatakan dalam bawah hadis yang ke-60, وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسحوا على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويوم؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. Dari Ubay bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh aku mengusap atas sepatu atau atas khuf? Waalaikumsalam warahmatullah. Beliau menjawab ya. Dia bertanya lagi satu hari, beliau menjawab ya. Dia melanjutkan dua hari, beliau menjawab ya. Dia bertanya lagi tiga hari, beliau menjawab ya, terserah engkau. Jadi pada hadis tersebut kita lihat hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan hadis ini sebenarnya telah diperkatakan, hadis ini telah diperkatakan oleh ulama berkenaan dengannya. Imam Abu Daud telah meriwayatkannya dan berkata tidak kuat. Di sini mengatakan bahawa hadis ini tidak kuat. Biografi perawi dahulu, Ubay ibn Umarah berasal dari Madinah dan tinggal di Mesir. Ia adalah salah seorang sahabat. Dalam sanad hadis ini terdapat ittirab. Ittirab mana keguncangan, kegoyangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimasukkan adalah hadis ini, dan seperti tersebut juga dikatakan daripada Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam Al-Isti'ab. Dalam cerita ini kita akan baca beberapa takhrijat hadis ini. Hadis ini sebenarnya telah didaifkan oleh Bukhari. Beliau mengatakan, Imam Bukhari mengatakan tidak sahih. Bahkan Abu Daud telah mengatakan telah diperkhilafkan tentang sanadnya dan dia tidaklah kuat. Imam Ahmad mengatakan rijaluhu la yu'rafun, mengatakan bahawa perawi-perawinya tidak dikenali. Dan Abu Al-Fatah Al-Azadi mengatakan pula huwa hadithun laisa bilqa'im, dia adalah satu hadis yang tidaklah dia berdiri, mana tidak boleh berdirilah, mana tak kuatlah maknanya. Kalau hadis yang boleh berdiri maknanya hadis itu kuat, kalaulah tak boleh berdiri maka perlulah dia kepada bantuan, kita tak kuat. Begitu juga kita lihat Ibn Hibban mengatakan lastu a'tamidu ala isnadi khabarihi, aku tidaklah bersandar kepada sanad khabarnya. Mana kalau khabar ini datang dengan sanad tersebut, dia tak akan bersandar. Dan Daruqutni mengatakan la yathbut, Imam Daruqutni mengatakan dia tidaklah sabit, tidaklah tetap kekal. Ibn Abdul Bar mengatakan la yathbutu wa laysa lahu isnadun qa'im, dia mengatakan bahawa ianya tidak sabit, hadis ini tidak sabit, dan tidaklah dia daripada salah satu hadis ataupun isnad yang qa'im, yang boleh berdiri, maknanya yang kuatlah. Dan telah diriwayatkan, telah dinukilkan daripada Imam Nawawi rahmatullah daripada Syarah Muhadzab, dia mengatakan ittifaqul ulama'ul ummah atau ittifaqul a'immah ala da'fihi, dia mengatakan bahawa ulama-ulama telah bersepakat atas kelemahannya. Jadi hadis ni kalau kita lihat daripada sudut dari sudut ini, telah dikatakan bahawa dia adalah hadis yang tidak disepakati, tidak kesahihan, tidak ada tidaklah sahih. Walaupun di sini akan disebutkan lagi, saya semua catatkan apa yang kurang, kalau yang tak yang ada kita kekalkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dia berkata tidak kuat. Al-Hafiz Munziri berkata dalam Mukhtasar Sunnah juga Sunan dengan maknanya, iaitu dengan makna yang dikatakan oleh Abu Dawud dan Al-Bukhari. Imam Ahmad berkata para perawi tidak diketahui yang telah kita sentuh tadi. Dan Ad-Daruqutni mengatakan juga isnad itu tidak, ini tidak kuat. Ibn Hibban berkata saya tidak berpegang atas sanad khabarnya. Ibn Abi Bar berkata tidak kuat dan tidak memiliki sanad yang dapat dijadikan hujjah. Ibnul Jauzi berlebihan dan memasukkan ke dalam hadis maudhu. Ibnul Jauzi terus masukkan hadis maudhu. Tapi kita dalam hadis maudhu tak tepat, kenapa? Kalau kita lihat daripada sudut dia ada ada sanad dia dan perawinya. Jadi ala kulihal kita katakan itu adalah di antara kita katakan tahqiq atau takdir ulama dalam hadis tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan kepada kita bahawa hadis ini adalah kita katakan hampir disepakati, kita katakan kedhaifan dia. Dari sudut apa kita kata sepakati? Dari sudut kita katakan sanadnya tak kuat. Tapi dari sudut mana kita lihat ada ulama memberikan hujah-hujah ni. Jadi kita akan sentuh. Tapi dari sudut mana kita kata tidaklah kita sabitkan dia sebagai hadis yang sahih. Hadis tersebut adalah dalil tidak ada ni pembatasan waktu mengusap, baik ketika berada di tempat maupun ketika sedang dalam perjalanan. Pendapat ini diriwayatkan daripada Malik dan pendapat lama Imam Syafi'i, akan tetapi hadis tersebut tidak bertentangan dengan makna hadis-hadis yang terdahulu dan tidak berlawanan dengannya, dan seandainya kuat maka kemutlakannya dibatasi oleh hadis-hadis terdahulu itu. Sebagaimana hadis ini dibatasi dengan disyaratkan bersuci sebagai yang telah dijelaskan. Jadi hadis ini kita lihat daripada sudut yang telah kita terangkan tadi. Dia mengatakan bahawa hadis ini sebenarnya telah dikaitkan, diikatkan dengan hadis-hadis yang lepas kita dah pelajari. Iaitu bukan bermakna 3 hari atau seberapa banyak kita nak. Bermakna mana mudah dia, mana dia punya jangka tempoh masa menyapu. Tidak. Tapi bermakna kalaulah kita, kalau dia ada makna seperti mana yang telah diterangkan di sini, ianya membawa makna bahawa sekiranya hadis ini sekiranya seseorang telah menyapukan saat dah lepas sapu 3 hari, dia nak sapu lagi lepas tu, dia buat lagi lah. Tak ada had, maksudnya dia tidaklah bermakna okey dah sapu, dah sapu yang dah ambil rukhsah ini dah tak boleh buat lagi. Bukan makna demikian. Maknanya kalau orang bermusafir dalam 2 minggu, dia dah buat 3 hari, lepas tu besok dia nak berwuduk, lalu dia nak memakai, menyarung balik lagi khuf dia, dia nak menyapu lagi, kita kata boleh, awak dah ambil, dah pakai awak punya apa, dah expiry date, dah bukan awak punya hak, awak dah ambil, dia tak ambil lagi. Tidak, bukan bermakna demikian. Bermakna bahawa sepanjang masa, hatta seorang yang mukim, seorang yang musafir, mereka kalaulah dah lepas mereka waktu yang mereka tempuh yang mereka dibenarkan menyapunya, mereka boleh lagi menyapunya selagi kita lihat dia balik semula dengan syarat yang telah kita sentuh dan akan kita rumuskan nanti, bahawa dia masuk, dia berwuduk lagi sekali dengan membasuh kakinya, lepas itu menyarung semula. Kalau itu yang dia buat, maka dia setiap kali dia lakukan demikian, dia boleh memulakan tempoh yang baru. Itu maksudnya. Baik. Daripada hari ini yang telah kita dapati bahawa imam Ibn Taymiyyah ada menerangkan beberapa perkara di sini. Kita nak sentuh ataupun kita kata bahawa mungkin kita boleh sentuh sedikit berkaitan dengan ini. Dia mengatakan min annahu la tawqita fi haqqil musafir alladhi yashuqu alayhi istighaluhu bil khal'i wal labsi bal yumsahu hatta tanfaka azmatahu wa insighalahu. Jadi Ibn Taymiyyah mengatakan daripada surat hadis ini, dia mengatakan bahawa boleh juga diitlakkan kalaulah, tapi kita kata ini dimarfudkan, kalau dah ya, bukanlah dia sebagai satu memberikan satu tempoh bagi hak musafir, iaitu kalaulah dia sukar baginya untuk apa, kerana kesibukan dan untuk dia menyarung semula dan menyapukan atau membuka dan menyarung semula, maka payah baginya, maka bolehlah dia menyapunya sehinggalah kepayahan, kesusahan itu pergi daripada ini, atau kesibukan itu pergi daripada ini. Ada pilihan, kita kata itu kalaulah hadis ini hadis yang sahih, yang kita kata bau-bau makna bahawa boleh lakukan, boleh diistimbatkan demikian. Tapi kerana kita katakan hadis ini telah dipertikaikan ulama, dan hadis ini kita katakan telah hampir kita katakan bahawa banyak ataupun ruwat-ruwat ataupun muhadis-muhadis telah mendhaifkannya, maka kita katakan bahawa hadis ni pertama sekali tidak boleh dah diambil sebagai umdah dasar untuk dijadikan sebagai istimad, tapi hanyalah boleh kita kata istiqnas boleh. Istiqnas ni maknanya kita lihat daripada sudut, kalaulah kita datangkan daripada sudut bukan mendatangkan benda yang baru, tetapi adalah untuk menerangkan lebih lanjut lagi apa yang telah kita lalui lepas ni. Baik, dengan itu kita katakan bahawa kita selesai daripada pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan menyapu atas khuf. Jadi kita akan sentuh semula ringkasan yang telah kita katakan kita perlu menerangkan. Kita harus meringkaskan apa yang telah kita pelajari selama ini. Kalau orang bertanya pada awak, boleh tak saya menyapu khuf? Boleh tak saya menyapu khuf ataupun stokin pada dalam keadaan saya mukim, dan bagaimanakah hendak melakukannya, bagaimanakah kita hendak menjawabnya dengan kadar yang ringkas dan padat? Silakan akhi fadal yang bersama mati, yang mulai hantar apa rupa Gaus Raus Raus Raus ok tak Raus fadal. Okay. Soalannya, kalaulah saya seorang ami mana seorang yang tak tahu apa lah, jahil, tak boleh baca, tak pandai baca buku dan sebagainya kan. Nak suruh baca buku tak boleh. Tengok buku saya makin pening sebagai contoh. Ada orang gitu kan. Kita tahu pun ada jenis manusia ataupun jenis apa orang-orang Islam kita lihat yang mereka bukan bidang mereka membaca. Jadi kita tak boleh menyuruh mereka bacalah buku. Mereka boleh belajar, tapi sebab tu nak tanya kita. Kita lah yang kena ajar, kan? Bukan maknanya dia tak nak belajar. Dia nak belajar. Cuma untuk baca dan melalui buku, dia tak boleh. Jadi macam mana awak nak ringkaskan? Bagaimanakah dia? Apakah itu menyapu atas khuf? Bagaimanakah hendak dilakukan dan apa syarat-syaratnya? Silakan. Boleh ringkaskan apa daripada pengalaman, apa pelajaran kita telah lepas. Yang lain fikirkan juga, mungkin akan ditanya. Hadislah satu khusah rukhsah rukhsah gunakan bahasa ringan-ringan rukhsah orang tak faham, melingkat orang datang kan ringan adalah keringanan boleh orang faham keringanan Musafir satu kalimah yang senang difahami orang awam. Boleh faham? Boleh. Di mana dia jika sudah berwuduk dari awal sebelum keluar rumah, dia benarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyapu saja, tidak jika wuduk dia terbatal. Menyapu tak perlu berbuka, dibuka kukunya atau katunya. Sepatutnya okay. Bagi musafir, dia boleh melakukan ini selama 3 hari. Dan untuk tempatan dalam 20 hari. Okay. Itu saja. Jadi sapu ni awak dah terangkan makna sapu tak? Sapu. Macam mana sapu? Aku perlu jelaskan keseluruhan A to Z . Kawan-kawan nak terangkan A to Z lah secara ringkas. Okay. Boleh. Ada lagi syarat-syarat? Okay. Siapa nak tambah atau mempercantikkan ke atau memudahkan lagi ke? Sebagainya. Kita pilih. Silakan. Okay, di antara syarat dikatakan mesti melepasi buku lali. Okay. Lagi. Itu penambahan. Saya nak penjelasan daripada A to Z. Awak punya versi. Boleh? Pasal kita nak cari jalan yang lebih mudah, mana kita lihat yang boleh menerangkan kepada orang awam cara yang paling senang untuk mereka memahami. Boleh? A to Z. Akhi, fadal. Seolah-olah kawan awak ataupun orang awam bertanya kepada awak, apakah itu menyapu atas khuf? Dan apa syarat-syaratnya? Bagaimana nak lakukannya? Saya tak faham. Benda yang baru bagi saya. Macam mana nak jawab? Kita kalau dah usaha kan, bercakap terangkan orang, nanti akan kita lihat, oh ada perkara yang kita kurang cakap, kita akan ingat, akan dah tambah dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah supaya apa tahu? Supaya kita biasa membuat penerangan. Kerana kadang-kadang apabila kita belajar dan kita tidak menerangkan, menyenangkan kefahaman kita kepada orang, kita akan dapati sukar. Kita tahu nak cakap, kita tahu apa dia nak cakap, tapi susah. Nak sampai tak sampai-sampai kepada mereka. Jadi ini yang kita nak cuba atasi, InsyaAllah. Jadi awak bukan saja sebagai seorang penuntut ilmu, bahkan awak juga da'i kepada Allah Ta'ala. Kan, awak perlu menerangkan. Takkan tak nak berdakwah juga bahawa kita boleh dapat keringanan daripada membasuh. Kalaulah susah sangat awak nak basuh, payah untuk membasuhnya dan kadang-kadang tertentu, dan awak telah pakai stokin dan sebagainya, maka kita boleh sarankan. Ini adalah satu dakwah, menerangkan mereka akan hukum Allah Ta'ala. Nah, boleh insyaAllah. Akhi fadal. Ada utang lagi ada? A to Z ni. Silakan. Ringkas. Saya rasa depan mukadimahnya bagus. Mukadimahnya bagus. Dapat menerangkan pertama bahawa apakah itu khuf, maksudnya dapat menerangkan bahawa dia tidak perlu kita membuka kasut atau khuf yang kita pakai untuk kita apa membasuhnya dan sebagainya sebagai pengganti kepada basuhan. Baik, lagi okay, alhamdulillah. Kita dah lihat bahawa dengan itu, kalau kita dapati, sebenarnya tujuan saya adalah untuk mewujudkan semacam kita dah lihat kepentingan bahawa kita ni perlu juga menerangkan. Dan kalau kita terangkan, pastikan penerangan itu tidak mengelirukan atau tidak menyesatkan orang. Maknanya bukan menyesatkan sini, bukan menyesatkan kepada ini, kata maksudnya membawa orang kepada lebih hairan, lebih keliru, lebih tak faham masalah ini. Itu saja tujuan kita. Okey, jadi kita balik kepada perkara yang pertama. Siapa nak cakap lagi? Siapa boleh berikan pandangan yang menambahkan ataupun nak lebih baik dan sebagainya, tak ada masalah. Kita berkongsi sebenarnya. Sekarang kita berkongsi. Saya pun akan berkongsi dengan awak. Mungkin saya terlepas sesuatu perkara, awak kena cakap. Maksudnya adalah kita dalam menerangkan pada orang, kalau boleh kita tafsiratul umur, tafsiratul hukum, maknanya memudahkan hukum untuk difahami. Itu paling penting sekali. Supaya kalau kita bawa pada orang pun, orang tak orang tahu daripada arah mana kita datang. Tak nak terang kan? Fadal. Okay. Jadi kena datang hujah. Jadi kalau begitu, maknanya kena buat apa? Kena hafal hujah. Kena hafal hujah. Itu satu penting. Mesti hafal hujah. Kalau tak hafal hujah, memang kita pun kikuk sikit. Orang tu, awak pandai-pandai cakap gini, kenapa awak cakap gini? Kenapa begini? Kenapa tak boleh begini? Jadi dia akan bertikaikan. Kenapa awak boleh berikan macam-macam syarat ni? Dari mana awak dapat syarat-syarat ni? Sebagainya kan? Jadi dia perlu ada hujah juga. Baik. Jadi ala kulli hal, kita kata inilah dasar kita talib ilmu. Talib ilmu ni dia haruslah pertama kita. Niat kita pertama adalah untuk apa? Selalu kita ingatkan, ulangkan balik niat kita belajar. Apa sebab kita belajar? Apakah tujuan kita belajar? Apa dia? Menghilangkan, kita kata, kejahilan. Menyingkap kejahilan diri. Itu saja. Mengamalkan je lah mesti. Kalau ilmu tak diamalkan, akan jadi balak kepada kita. Suatu Aisyah radhiyallahu anha, seorang tabi'in, selalu bertanya kepada dia apa bertanya tentang hadis-hadis. Lalu dia kata, lima staksarta alaik ya rajul, qalat Aisyah, kenapa kau menambah-nambahkan hujah jillah ya alaik, kenapa kau menambah-nambahkan, perbanyakkan hujah-hujah Allah ke atas kamu? Dah kena amal dulu. Bukan tambahkan ilmu saja tanpa amal. Jadi kita kata memang ilmu tu perlu diamalkan. Ini adalah musibah kita sekarang ini, kerana ilmu didapati dengan cara mudah, berbeza dengan dahulu. Mereka belajar sesuatu ilmu, mereka mengamalkannya, takkan mereka tambah setelah mereka amal. Tidak. Sebab itu apabila kita yang ilmu-ilmu yang datang ini daripada sahabat dan sebagainya, mereka ini adalah dasar, adalah datang daripada ilmu yang diamalkan. Daripada ilmu yang diamalkan, ilmu yang datang daripada adab, pembelajaran adab yang betul. Ala kulli hal, kita kata itu kita kena perbaiki sendirilah. Tak boleh kita katakan, oh kalau tak ada itu, tak ada, tak belajar, tak dapat amalkan, tak boleh belajar. Kita tentukan. Kita teruskan belajar, tapi kita kena fikirkan bagaimana kita dapat amalkan. Baik, dengan itu kita katakan bahawa kita ringkaskanlah. Kalau boleh kita dapat ringkaskan dengan seberapa segera, adalah kita katakan bahawa daripada mana dasar hukum ni? Pertama, tayamum ini. Menyapu atas khuf. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu taala, dalil ayat wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila al-ka'bayn. Dalam riwayat mutawatirah yang lain, qiraat yang lain adalah ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn Jadi kita kata bahawa perintah Allah juga untuk pertama dalam berwudu itulah membasuh kaki. Begitu juga dalam lafaz yang lain adalah menyapu kaki. Dan membasuh kaki adalah apabila kaki itu tidak memakai apa-apa yang menutupinya. Menyapu kaki apabila kaki itu telah dipakai atau disaluti akan khuf ataupun stokin. Maka kita ringkaskan lebih awal dengan itu. Dan dia adalah menunjukkan dia adalah satu bab yang telah disepakati ulama, dan ulama telah memasukkannya dalam dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam dimasukkan dalam bab akidah. Di antara bab akidah ialah menyapu atas khuf. Apa kaitan menyapu atas khuf dengan akidah? Kerana itu dasar, kita katakan dasar daripada sudut tawatur, ilmu tawatur ataupun hadis yang tawatur. Begitu juga dasarnya kerana yang berkhilaf dengannya adalah kebanyakan daripadanya adalah daripada kalangan ahlul bidah ataupun golongan-golongan yang telah menyimpang daripada jalan yang sebenar. Daripada kalangan rawafidah, syiah dan berapa mu'tazilah dan sebagainya. Ada kulihat, kita balik kepada, kita terangkan itu, kita katakan bahawa apakah syarat-syarat kita untuk menyapu khuf. Pertama, syarat untuk kita menyapukan khuf, mestilah kita mestilah memakainya dalam keadaan kita telah berwuduk dengan sempurna. Itu tersampailah kita menyapu, membasuh kaki, sampai akhir kita membasuh kaki. Selepas kita memakainya, maka mula kita membasuh, mula kita boleh mengusapnya, menyapunya adalah bila yang telah kita terjemahkan, apabila telah kita berhadas dan kita hendak berwuduk setelah hadas tersebut. Itu kita terjemahkan. Kenapakah demikian? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yumsahu thalatha layalin wa layaliyahunna yumsahu, disapukan 3 hari 3 malam. Jadi kalau disapukan maknanya mula daripada penyapuan, bukan mula daripada hadas, bukan mula daripada kita katakan daripada pemakaian. Kedua, kita katakan syarat pertama ialah memakainya dengan keadaan suci. Apa dalilnya? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kita kalau datang bahasa Melayu tak kisah, lalu kita datangkan dia punya wajah syahid fa'at da'huma, tinggal kalian kerana aku telah memakainya secara dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Jadi itu menerangkan bahawa kita boleh lakukan dua perkara. Kerana Allah SWT kalau memerintahkan bagi kaki-kaki yang tidak memakai alas kaki, yang tidak menyalaputinya, maka disuruh untuk kita, diperintahkan untuk kita basuh. Dalam ayat, dalil ayat dan dalil sunnah. Apa dalil sunnahnya? Di antaranya apabila Nabi SAW melihat lepas asar sahabat-sahabat dalam keadaan peperangan, dalam keadaan jalanan yang berat, lihat sahabat-sahabat ada kepenatan, lalu mengambil wuduk, sebahagian daripada mereka hanya menyapu dan sebahagian membasuhnya dengan tidak tepat, dengan tidak jalan yang betul. Maka Nabi melaungkan, apa Nabi laungkan? Wailul lil aqab minan nar. Wailul lil aqab. Celakalah ataupun wailah bagi neraka, wailah bagi kaki-kaki yang kaki-kaki daripada api neraka. Kerana tak kena basuh, tak kena basuhan sebenar. Itu menunjukkan bahawa kaki yang terbuka kewajipannya adalah membasuh. Kaki yang telah tertutup, kita kata Nabi SAW mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kedua, kita katakan bahawa daripada syaratnya adalah setelah kita katakan perlu dimasukkan dalam keadaan, kita kata dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersuci, maka kita kata dia punya had waktu tertentu di mana bagi seorang mukim 1 hari 1 malam, bagi seorang musafir 3 hari 3 malam. Jadi ada syarat ke berapa syarat? Kita ada 2 syarat. Nah, syarat ketiga pula kita lihat, mestilah disapukan mestilah suci tempat yang kita nak sapu. Kalaulah khuf tersebut tidak suci, boleh tak kita sapu? Tak boleh. Kerana dasarnya kita tak dibenarkan, kita disuruh untuk membersihkan diri kita. Nah. Dan syarat yang keempat adalah ini hanyalah untuk apabila telah kita batal daripada hadas, daripada suci itu, dari kerana hadas kecil, bukan hadas besar. Kerana dalilnya apa? Dalam ayat yang telah kita, dalam hadis yang telah kita datangkan, kana Nabi SAW ya'muruna idha kunna safran an namsaha ala khifafana lil muqim yawman wa layla wa lil musafiri thalathati ayyam wa layalihin illa min janabah, melainkan daripada janabah. Walakin patut tetapi melainkan, tetapi yang lain tu tidak masalah. Maknanya kita lihat janabah saja tak boleh. Kita lepas kalau ada janabah, kita kenalah mandi. Tak boleh cukup untuk kita menyapu. Ya, dengan itu, dasar itu kita katakan dia syarat yang telah kita sentuhkan adalah begitu. Ringkaskan saja. Jadi kita kata berapa syarat semuanya? 4. Sebagian orang pula mengatakan, okey, kita pergi pada syarat yang telah dikatakan oleh akh, mesti menutup sampai ke buku lagi. Apa syaratnya? Saya boleh katakan, oh, ada asli pun yang sini. Apa syaratnya? Tak ada syarat. Okey, kalau kita kata atas kepada buku lali, ada syarat? Ada dalil? Maknanya tak boleh bawah daripada buku lali. Maknanya khufnya tidak boleh sekrat, tak boleh apa bawah daripada buku lali, dia macam kasut. Boleh tak disapu kasut atau selipar? Selipar tak boleh. Kenapa tak boleh? Jadi kita katakan syaratnya adalah jawrab atau khufain. Jadi jawrab dan khufain ini dia selalunya adalah seperti kadar-kadar ni sampai ke buku lali. Tapi boleh tak kita kata dia mesti satiran? Mana syaratnya mesti tutup semuanya? Kita kata tak semestinya. Tapi untuk kata-katakan semua saya nak datang ke sini, adakah syarat sampai ke buku lali? Apa dalil kita kalau kita kata memang bersyarat? Kalau tak ada, mana kita sampai tak pakai buku lali? Tak sampai buku lali pun boleh. Mana saya buka, saya pergi potong, alamak panas sangatlah pakai sampai buku lali. Kita potong sampai ke bawah buku lali. Bedah di macam kasut. Boleh tak kita kata menyapu atasnya? Ini perbincangan. Ya akhi, fadal. Ma ra'yuk? Buku lali. Jadi kita kata banyak ulama mengatakan sampai buku lali. Kenapa kita kata demikian? Kerana kita sedang cakap tentang ayat wudu. Ayat wudu sampai mana? Buku lali. Jadi itu sebagai sumber kita juga. Wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Begitulah juga wa arjulikum ilal ka'bain. Dia tak kata wa arjulikum terus potong ilal ka'bain. Betul? Jadi ilal ka'bain ini ada dia punya kekuatan, maknanya kita mesti sampai kepada buku lali. Kalau kurang daripada buku lali kita kata tak boleh. Kenapa? Kerana dalil ayat. Poin faham eh? Sebagaimana kita basuh tak boleh, tak boleh tidak mesti buku lali, maka kalau sapu tak boleh tidak, kita mesti dia punya kita kata dia punya khuf itu mesti lebih buku lali. Yang dipotong. Juga cakap pasal sandal. Sandal dibusukkan di masjid. Itu okey. Itu bab lain. Itu bab adakah sandal tu maknanya pakai kasut solat dan pakai kasut lah. Hukum solat dengan pakai kasut boleh tak? Kita kata boleh. Dalil ayat, dalil hadis, dalil apa, dalil hadis itu, dalil hadis Nabi SAW buka kasutnya dalam solat dan sebagainya. Selalunya Nabi kalau nak masuk ke masjid, dia akan buat apa? Dia akan sapu, dia akan geselkan kakinya itu. Kalau ada azab, kalau ada najis, dia akan geselkan ke tanah, barulah dia masuk, bersihkannya dengan tanah. Jadi menunjukkan kita juga bahawa tanah itu sebagai tahur. Sebagaimana dalam hadis ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bahawa telah jadikan bagiku masjid dan juga didirikan abu bumi ini sebagai masjid, tempat bersujud dan juga tempat bersuci, maknanya sebagai penyuci. Jadi dengan itu kita katakan tak ada masalah, maknanya kita boleh menyapu. Tapi adakah itu dinamakan khuf? Tak. Itu yang kita katakan juga bahawa khuf itu mestilah syaratnya suci. Kalau tak suci tak boleh lah. Sebagainya kita tak boleh bersolat dengannya, air tak boleh, tak boleh, itu bab lain. Sebab itu bab apa? Bab kita kata maknanya kalau nak menyucikan kasut boleh dengan bukan jalan air. Mana jangan jalan apa? Tanah. Pasir atau tanah. Kita kata tanah maknanya umum ni, pasir Nabi guna tempat rumah tempat Nabi pasir. Tak semestinya. Ardu umum. Jadi semua yang dinamakan ard kita jadi kita kata dekat umum. But, jadi kita kata dasarnya. Kemudian kita kata tadi, jadi kalau tetapi masalahnya kalau dah kita kata syaratnya mesti menutup, kita kata, syaratnya bertutup kan? Tak semestinya. Kenapa? Selagi kita lihat dia masih digelar dinamakan sebagai khuf, masih digelar sebagai apa? Sebagai stokin, kita kata tak ada masalah. Walaupun kaki jari jemari ni nampak, tak kisah. Hatta kokin lubang misalnya, tak ada masalah. Kerana kita kata bahawa dengan das, kerana di antara yang saya lihat yang saya suka adalah pendapat Syekh Uthaymin. Cuma kita kena ada kadar ni. Pasal Syekh Uthaymin pun ada taharrus juga dalam masalah ni. Kita katakan bahawa Syekh Uthaymin mengatakan bahawa selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dia sebagai syarat, jangan tambahkan syarat. Kerana kalau perkara itu mutlak, kita tambahkan, kaitkan dengan syarat, dengan tanpa dalil, kita telah menyempitkan ke atas muslimin. Mana kita menyempitkan mereka, padahal kita, Allah tak menyempitkan begitu, kita menyempitkan. Kerana kita datangkan syarat-syarat tertentu. Jadi dengan itu, kita tak boleh datangkan syarat-syarat tertentu. Tapi Syekh Uthaymin rahmatullah telah mengatakan satu perkara, hatta kalaulah dalil, kalaulah misal dia dah pakai stokinnya, lalu dia buka stokin tersebut, dia masih dalam wuduk. Kerana selagi tak ada dalil menunjukkan dia batal, tak batal. Tapi di sini Syekh Uthaymin lepas itu datang dengan satu pendapat. Lepas persoalan dia katakan semua kata-kata ulama yang dia kena ketahui adalah semua batal. Cuma kalaulah ada pendapat ulama yang mengatakan tak batal, dia lebih tepat. Kalaulah. Kerana bagi kita kata, kita katakan kita tak boleh tadlilkan ummah. Itu dah datangkan syariah. La yazalu fi ummati ta'ifatun zahirina 'ala al-haq la ya'khudhuluhum man khadalahum ila yawm al-qiyamah. Menunjukkan bahawa kita tak boleh menyesatkan umat. Kalau tak ada satu umat dahulu yang berpendapat demikian, kita tak datang satu pendapat yang baru seperti yang lain daripada dia. Kerana seolah-olah kita kata semua ni tak betul, yang kita betul. Mana kita kata telah kita menafikan akan hadis tersebut. Suatu syekh dalam masalah ini dia kata dia bertaklid, kalaulah ada pendapat yang mengatakan, ada kita dapat mengenalpasi satu pendapat ulama terdahulu yang mengatakan bahawa tak batal, maka dia lebih tepat lagi kerana tak ada dalil menunjukkannya. Tapi kerana ulama terlalu mengatakan, maka dia kata batal. Faham eh? Itu kita lihat tawarru' ni ulama. Walaupun dilihat daripada sudut dalil tak kuat, tapi kerana semua umat dah sepakat terhadap perkara tersebut, maka dia tak berani-berani mengatakan salah. Okey, itu masalah satu masalah. Yang penting kita ambil perhatian. Jadi kalau begitu, kita datangkan beberapa masalah sebelum kita akhirkan masuk ke bab yang baru. Dia lagi disentuh, kalaulah seorang yang menyapu ini, dia seorang yang mukim, lalu dia pergi safar pada pertengahan siangnya itu, dia berniat nak bersafar, lalu dia pergi safar. Apakah keadaan dia? Macam mana? Apa dia? Dah lepas di safar? Jadi dia menyapu, adakah menyapu sapuan seorang mukim atau seorang musafir? Dulu dia mukim. Lepas dia musafir. Sebelum akhir berakhirnya waktu dia boleh akhir dia menyapu untuk mukim, dia telah bersafar. Jadi dia menyapu untuk kadar yang mana? Musafir. Dia kata, kita katakan bahawa seorang mukim yang bermusafir, seorang mukim yang telah menyapu, lalu kita lihat bilakah akhir dia menyapu. Kalau dia bermusafir dalam pertengahan dia pertengahan hari tersebut dia bermusafir, maka kita kata dia punya kadar atau tempoh menyapu adalah 3 hari 3 malam. Sebaliknya pula, kalau seorang yang musafir dan musafir pertengahan jalan misalnya dia batal balik dan ada dekat satu hari, adakah dia masih menyapu atas 3 hari 3 malam atau dia menyapu mukim? Kita kata mukim. Okay. Kedua, kita katakan misalnya kalau masalah Boleh tak seorang imam yang menyapu, atau kita menjadikan seorang imam yang menyapu sedangkan yang lain membasuh? Boleh tak? Satu kita jadikan ya akhi sesmu apa? Sufaat, Sufaat. Jadi imam kita. Kita semua basuh kaki kita. Beliau pakai kita jadikan dia imam. Boleh tak? Boleh. Dia tu boleh, tak ada masalah. Ya. Selagi tak ada dalil yang tak mudahkannya. Ini dasar gitu. Kalau nak katakan syarat, kita kena datangkan dalil. Kerana asalnya boleh. Asalnya kita lihat seperti umum. Ini adalah dia bukan sebagai kita, sebab tu ada sebagai, dalam masalah ni ada sebagai mengatakan dia asal bukan, dia azimah juga bukan, bukan rukhsah sebagai mengatakan. Tapi ala kulli hal dia tetap kita katakan dia boleh, dia boleh sama keadaannya sama seperti orang yang membasuh. Tak ada kita kata membasuh lebih mulia, lebih baik, lebih utama, tak ada. Lebih afdal tak? Sama. Okey. Kemudian kita katakan kalau seseorang ini dia buat diberi pilihan nak bas, nak nak sapu ke nak basuh, apa dia buat? Mana lebih afdal bagi dia? Ini telah kita sentuh juga. Basuh. Awak? Kalau dia gunakan kuf, dia mesti besar. Tapi kalau dia tak pakai kuf, dia mesti basuh. Okey, jadi kita ada kita tafsir. Sebagai kita perlu tafsir, kita perlu perincikan. Awak sunatnya atau afdalnya bagi awak basuh kalau kaki awak tidak memakai khuf. Tapi kalau kaki awak itu memakai khuf, lebih utamalah menyapu. Jangan tanggalkan khuf kerana untuk membasuh. Begitu juga jangan nak apa nak pakaikan tu, kita tahu tak boleh kerana kita perlu wudu kan. Dia dah tak ada wudu, nak wudu tak ada. Jadi kita selalu kita datangkan yang ini, yang khuf. Jangan tanggalkan khuf kerana hanya kerana awak nak basuh. Kita kata sapu saja. Kalau lah awak pakai dengan syarat yang betul, sapu lebih lebih utama daripada ini. Begitu juga yang telah datangkan bahawa menyapunya dalam dalam macam mana sapunya? Menyapunya keduanya serentak ataupun kedepankan? Kanan atau kiri? Kanan dulu. Kanan dulu baru kiri. Ada pendapat lain? Satu kali. Dan dua yang sekali. Satu kanan menyapu kanan, kiri menyapu kiri. Sama-sama. Yalah, tapi serentak. Okey. Apa yang mana yang betul? Ha? Okey, kita kata. Kita kata bahawa, dalam masalah ini juga, kita kata bahawa yang rajihnya, Allah Ta'ala alam, kedua-duanya. Boleh. Selagi kita lihat, dia tidaklah melanggar. Kerana kita kata dalam lafaz itu, famasaha alaihima, jadi menunjukkan Nabi menyapunya ke atas kedudunya. Ala apa adalah dan hadis yang lain apa yang mengatakan famasaha ala zahirihima. Jadi kita kata dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dia boleh datang berdua mana, boleh menyapu ke atas keduanya atau menyapu ke atas keduanya, mana tidak mengikut sequence, mana ke depan dan belakang. Sebab itu ulama sebagai mengkiaskannya adalah sama seperti menyapu atas, menyapu apa? Linga, dan tidak seperti membasuh kaki. Kalau mengatakan membasuh, seperti membasuh kaki, kedepankan kanan baru kiri. Tapi kalau kita kata sapu kerana dia adalah bentuk sapu, maka bentuk sapu adalah kita seperti mana, seperti mana kita menyapu telinga, kita menyapu kita menyapu keduanya. Tapi kita kata kedua-duanya ini maftuh atau kita tak ada masalah kerana dalilnya tidaklah menekankan salah satu yang betul. Kerana dalil tak menerangkan menguatkan salah satu yang betul, maka itu juga kita katakan adalah pendapat Syekh Uthaymin rahimahullah. Okay. Jadi dengan itu kita katakan tak ada masalah. Kedua kita katakan boleh tak kita, satu masalah lagi. Kita dah memakai khufain atau memakai stokin. Lalu kerana kesejukan sangat keadaan, kita memerlukan kita perlu memakai lagi satu khuf di atasnya atau satu lagi stokin atasnya. Macam mana nak buat? Kalau kita dah sapu misalnya yang pertama pada pukul 8, lalu kita perlu memakai lagi satu pada pukul 12 pula, pakai satu lagi ya, 12 malam lah, 8 pakai malam, kita ambil malam. Maka 8 malam dia pakai satu stokin. Lepas tu sampai jam 12 malam dia nak kena pakai lagi kerana tak tahan sejuk. Misalnya kerana sebab sejuk dan sebagainya. Bagaimana dilakukan? Silakan. Nah. Okay, sapu atas. Kita kata kalau dia dah mula sapu atas yang pertama pukul 8, dia pakai, lepas tu tak berapa minit dia batal, lepas tu nak berwuduk lagi solat isyak, lepas tu dia pakai pukul 12, apa dia perlu buat? Apa dia? Sapu lagi atasnya. Dia harus menyapu sikit lagi atasnya. Dia kata betul tak? Dia kata betul. Dia harus menyapu atasnya lagi. Tapi dikira bila? Pukul 12 ni. Siapa kata pukul 12 ni? Siapa kata pukul 8 ni? Pukul 8 ni siapa kata? Awak kata pukul 8? Pukul 12. Siapa kata pukul 12? Awak kata pukul 12. Nama yang akhir. Pukul 8 ni. Jadi kita kata dasarnya adalah dikira sapuan yang pertama apabila kita berikan rukhsah tersebut. Pukul 8. Jadi setelah misalnya pukul, pun besok paginya tengah hari kita nak sapu dah tak boleh. Kenapa pukul 8? Kita kata pukul 8 dah akhir kita menyapu. Jadi dengan itu kita kata adalah dasarnya. Begitu juga kalaulah misalnya dia memakai dua lalu menyapu ke atas yang kedua, lalu dia menanggalkan satu daripadanya, macam mana hukumnya? Dia pakai dua ni sekarang stokin, dia sapu atas dua, jadi apa? Dia buka yang nombor dua, dah tak sejuk lagi, dah tak dah boleh tahan katnya, dia buka yang dua, yang kedua. Ha? Sapu balik nombor satu, betul? Biar uduk dia sapu atas nombor dua. Siapa pendapat pada pendapat beliau? Kadang-kadang satu, dua, okay. Tiga. Siapa pendapat lain? Yang tak angkat masih pendapat lain kan? Apa pendapat lain? Okay. Fadal. Ya anta ya akhi. Nah. Satu itu tetap batal, tak batal. Kenapa tak batal? Itu kalau dah sapu belum sapu. Sapu wasaha alaiha amla. Alaihima. Okey. Tapi imam mana yang mengatakan? Adakah dalil itu telah dikatakan salah seorang imam mengatakan tunggu makna demikian? Okey, Syekh Al-Bani. Baik. Syekh kalau kita lihat kalau betul-betul pendapat ini pendapat juga Syekh Utsaimin. Tapi Syekh Utsaimin dalam masalah tadi saya katakan tadi bahawa dia berhati-hati. Kenapa? Walau dia apa dia katakan bahawa kenapa? Kerana pendapat imah yang lain dia tak dapat cari yang menunjukkan bahawa itu apa boleh mana membuka khuf itu tak membatalkan. Pada dasar kita kata kalau tak jangan letakkan syarat kan. Tapi adakah dia membatalkan tidak? Tapi kerana ulama-ulama ini yang kita dapat takabutnya adalah semua mengatakan batal selepas kalau buka. Maka bagaimana? Cuma Syekh kata kalaulah ada dalil dan ada ulama bukan sahaja dalil, dalil dia kata dari surat dalil dia ambil surat dalil. Dalilnya apa? Tak ada yang mengatakan batal. Bahkan kalau ikut ini ada dalil mengatakan tak batal. Kalau ikut hadis tersebut, tapi kita kena konfirmkan daripada wajah istishhad Syekh Al-Bani itu. Saya tak kenal daripada sudut wajah istishhad ni. Jadi kita kata dari surat ini kita kata Syekh Utsaimin teragak-agak untuk mengatakan dasarnya, iaitu tak ada dalil mengatakan batal, batal. Tapi kerana apa? Kerana dia lihat semua ulama mengatakan demikian, maka dia taharus di situ, dia kata bahawa batal. Tapi dia ada mengatakan, tapi kalau ada salah seorang ulama, mungkin Syekh Al-Bani ada mengatakan, ada mendupakan salah seorang salafus salihin yang mengatakan demikian. Kalau tak, saya rasa tak Syekh Al-Bani pun tak akan datangkan pendapat tersebut. Kenapa? Kerana dia adalah, kita tak boleh di sini kalau memang dah ada satu kesepakatan, kita boleh kharik pendapat tersebut. Sebagai contoh lah, yang kita kata pendapat Syekh Al-Bani berkaitan dengan apa? Dengan haramnya memakai emas bagi wanita sekali. laki dan wanita semua haram pakai mask. Kita kata kalau pendapat yang umum mengatakan hanya wanita, hanya laki saja tak boleh, wanita dibenarkan kerana dalil yang lain kita dah datangkan. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan semua sekali. Tapi syahid yang kita datangkan adalah, adakah beliau baru datangkan pendapat ini? Kita tak, dia dapat datangkan salaf yang berpendapat, yang berpendapat demikian. Jadi di situ dia tidaklah khariqul ijma', dia bukanlah orang yang memecahkan ijma'. Kerana memecahkan ijma' ini satu perkara besar sehingga orang boleh, ulama boleh keluarkan dari Islam. Faham eh? Kerana seolah-olah kita katakan bahawa hadis Nabi SAW mengatakan bahawa umatku terpimpin ataupun terjaga, terpelihara daripada bersatu dalam kebatilan adalah tak betul. Maknanya seolah-olah mereka semua bersatu atas kebatilan. Kan? Maknanya kalau semua ulama-ulama ini berpendapat dalam satu pendapat yang mana kita lihat tak ada yang mengingkarinya, tak ada yang berkhilaf dengannya, menunjukkan mereka ini telah sepakat dengan dalam kebatilan. Kalau kita kata pendapat kita betul yang datang ini. Faham tak poin ni? Jadi dengan itu kita kata tak boleh, tak akan berlaku. Sebab tu Syekh Al-Taymi dalam masalah ini dia lebih terharus. Cuma dalam, sebab tu ada perkara lain di antaranya juga, misalnya pendapat-pendapat lain. Kita tak mau datangkan pada perincian. Nanti kita akan sentuh dalam, mungkin dalam topik kita dalam khilaf ulama' ataupun yang tersebut sebab khilaf ulama' pendapat kita, apa pendapat kita ataupun kedudukan kita terhadap ni. Okey, jadi sebenarnya kita kata okey, beliau katakan demikian dalam tersebut. Tapi kita katakan dalam pendapat ini Syekh Al-Taymi mengatakan bahawa dia perlulah membuka semuanya, membasuh apa, berwuduk kembali, barulah dia memakai semula. Jadi kenapa? Kerana dasarnya adalah tadi pendapat tadi mengatakan dia batal. Saya lebih cenderung, walaupun saya setuju dengan apa, dengan pendapat dia bahawa selagi tak dalil, tapi saya rasa memang dia punya pandangan tentang apa, tentang mendapatkan qaul salaf dalam masalah ini adalah satu perkara yang penting sekali, supaya kita tak jadi orang yang keluar daripada atau menyalahkan umat yang terdahulu daripada yang telah mereka bersatu membatalkannya. Wallahu ta'ala alam. Daripada surat itu tadi, untuk kita katakan sebagai syarat, sebagai jazm, saya rasa kita perlu dapatkan lagi kepastian. Jadi kita akan cek insyaAllah Syekh Al-Albani rahimahullah mungkin datangkan kata-kata pendapat atau pendapat salah seorang salaf daripada surat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi masalah khilaf ni kita penting kita memahami. Kadang-kadang khilaf tu tak dimuktabar. Kenapa tak muktabar? Kerana dia pendapat yang salih. Ihdas qaulun salih. Sebab tu banyak pendapat-pendapat sekarang ini yang datang macam-macam pendapat, kita kata tak payah tengok pun dia. Tak perlu diendahkan sekalipun. Kenapa? Kerana dia ihdas qaulun salih. Dia mendatangkan, dia mendatangkan satu pendapat yang baru yang tak pernah diadakan pendapat tersebut sebelum ini. Kita kata tak boleh dalam perkara-perkara yang apa, sawabit, dalam perkara-perkara yang disepakati tak boleh. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang mustahadah, kita kata okey. Yang nawazil dan sebagainya, kita kata okey. Tapi kalau perkara-perkara yang asas yang ada pada zaman Nabi, Nabi telah membuat keputusan dan sebagainya, sahabat-sahabat memahami dan sahabat telah membuat apa pendapat-pendapatnya dan sebagainya, kita kata di situ kita harus elakkan daripada mendatangkan pendapat yang ketiga. Maknanya kalau ada dua pendapat, jangan datangkan pendapat yang satu lagi. Kalau datangkan pendapat yang satu lagi, kita kata sebagai ulama mengatakan dia telah khariqul ijma' dan mengatakan dia telah melakukan satu kesalahan besar. Wallahu ta'ala. Tapi kita dalam pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, kita yakin bahawa, dengan yakin kita, saya pun yakin kalau itulah pendapat dia, insya-Allah dia ada dia punya salaf dari sebut. Dia ada dia punya dapat imam a'immah salaf, salafus salihin yang mengatakannya, jadi kita tak risau. Cuma nak tarjihkan mana lebih kuat sekarang ini. Wallahu ta'ala. Baik, kita dah selesai lebih kurang apa yang telah disentur. Jadi yang faham yang tentang yang dua tadi, pendapat dua pakai kasut dua. Jadi ada yang bertanya saya mengenai pakai stokin dan pakai boot, kan? Pakai stokin, pakai boot, macam mana? Nak sapu atas stokin ke atas boot? Kita lihat mana nak pakai untuk solat, kita gunakan. Khurujan minal khilaf, hilangkan, jauhkan daripada khilaf. Jadi apabila kita rasa bahawa kita nak pakai boot, sapu atas boot, tak kisah. Tapi kalau kita kata kita nak apa, kita nak pakai stokin, boleh pakai stokin. Tapi kalau basuh kita pakai boot lagi, kita sapu atas boot juga. Maknanya kita sapu atas ni sebagaimana yang telah kita sentuh tadi. Tapi kalau kita buka boot, masih ada sokin, tak ada masalah. Masih ada, dia kata dia punya wuduk. Kerana dan lagi melainkan kalaulah dia adalah satu perkara yang baru yang tadi kita kata wuduk, dia apa, kita ambil lagi wuduk dengan menyapu yang baru ke atas yang kedua, lalu kita buka yang kedua. Itu masalah silakan tadi. Ala kulli hal, kita katakan dalam masalah ini masalah yang kita perlu berhati-hati. Sebaiknya kita keluarkan daripada perkara yang khilaf dan kita masuk perkara yang yang muttafaq, yang bisa disepakati. Jadi tak ada kita sangsikan dan tak juga orang menyangsikan. Kita mungkin okey, tak ada masalah, kita kata pendapat kita begini. Orang lain pula kata awaknya bersuam wuduk dah batal lah, tak nak solat belakang awak lah. Begitu tu kan. Tidak ada orang begitu kan. Dia prihatin terhadap perkara tersebut. Kita kata tak ada masalah, kita cubalah hilangkan daripada perkara ini, lebih utama daripada kita masuk dalam ni. Sebab tu ulama ada kaedah di mana kan dimasukkan, dimasukkan ini adalah khurujun binal khilafi aula. Keluar daripada khilaf adalah lebih utama. Sebagai contoh, solat witir wajib ke sunat? Sunat. Sunat muakkadah. Ada pendapat katakan wajib. Pendapat siapa? Hanafiyah. Yang jumhur mengatakan sunat muakkadah. Habis kalau gitu kita tinggalkan ke tak? Jangan tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, kita masuk khilaf. Kenapa? Walaupun kita kata, kita kata sunat, jangan tinggalkan sunat. Kalau kita tinggalkan, maknanya kita, kalau lah misalnya betul wajib, jadi kita kata itu dah di antara dasar khuruj min khilaf. Cuma dalam masalah ini, kalau kita dah pasti bahawa dia adalah satu perkara yang sahih, mengamalkan tak masalah. Cuma dalam masalah yang khilaf yang lebih kuat, lagi susah sikit. Khilaf yang banyak ni, yang apa, yang kuat sikit, yang apa, dia punya dia punya dalil kedua-dua pihak agak kuat. Jadi macam mana kita nak, kita khuruj min khilaf ada lebih baik. Dengan itu ada lebih utama lagi. Wallahu ta'ala. Jadi kita dah selesai bab yang yang kita telah sentuh dalam bab kitab tahara, dalam bab mas'alal khuffain. Kita masuk dalam masih lagi dalam bab tahara, tetapi kita masuklah bab yang membatalkan wuduk, yang dinamakan sebagai babu nawaqidil wudu'i. Bab hal-hal yang membatalkan wuduk. Nawaqidul iman telah kita sentuh. Saya rasa kita dah buat forum atau kita buat seminar kan. Nawaqidul iman, nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam betul eh? Pembatal Islam, pembatal-pembatal Islam. Ustaz Rasul dengan saya kan dekat sini juga. Saya rasa kita buat. Apa maksud nawaqid? Nawaqid, naqid adalah dia adalah pembatal sebenarnya. Dia ada, kita kalau kita kata sesuatu tu kita kalau kita lakukan sesuatu kata-kata, kita satu orang pula memotongnya atau memecah pembidasnya, seolah dia telah memotong-motong hujah tersebut hingga tak kuat. Itu maksudnya kita lihat sehingga dah tak ada hujah lagi. Maknanya tak berkau, tak ada kesan kita punya hujah tersebut. Jadi begitulah keadaan naqdun dan juga percanggahan. Kalau sesuatu seorang itu bercanggah dengan dirinya, jadi kita kata dia punya mauqif ataupun kedudukannya tak betul. Tak ada yang pasti sekarang ini. Sekejap dia kata ini, sekejap dia kata ini. Mana satu yang betul? Jadi kita kata tak boleh kita ambil satu perkara yang jazm, yang pasti daripada ini. Begitu juga kalau kita kata sebagai nawaqidul wuduk. Kalau wuduk itu didatangi oleh naqid, perkara yang membatalkan, perkara yang menyanggahinya, seolah-olah kita kata dia tak ada wuduk lagi. Walaupun pada naqid itu kita lihat ada khilaf misalnya, adakah dia sebagai naqid atau tidak? Atau dia, kerana kita akan sentuh bahawa naqid ini dua macam. Naqid atau pembatal wuduk ini ada dua macam. Pertama adalah sesuatu perkara yang kita lakukan dengan sendirinya, atau perkara yang berlaku dengan sendirinya, iaitu misal sebagai contoh adalah buang air, buang yang besar, buang yang kecil, keluarnya mazi dan sebagainya, itu keluar dengan sendirinya. Maka itu kita confirm bahawa dia adalah pembatal, telah batal wuduk kita. Tetapi perkara yang seperti lain, sebagai contoh misalnya, dia adalah sebab berlakunya perkara itu. Dan kita boleh sentuh tadi yang perkara yang dengan sendirinya, seperti apa tadi kita kata, buang air besar, buang air kecil, keluar mazi, keluar angin, lagi apa lagi, haid, dam ada darah haid dan sebagainya. Maka itu di antara kita kata perkara yang jelas confirm bahawa dia adalah dengan sendirinya membatalkannya. Tapi ada perkara yang kita akan yang kita katakan dia sebagai pembatal juga, tapi pembatalnya adalah sebagai kita lihat kemungkinan besarnya berlakunya pembatalan. Dia bukan pembatalan sendiri dengan sendirinya, tetapi keadaan seseorang yang mana pasti boleh berlakunya pembatalan tersebut. Jadi kita ada dua punya jenis nakid tersebut. Jadi kalau kita katakan demikian, maka di antara perkara yang menjadi sebagai nakid yang kita kata mendatang ataupun sebagai satu nakid atau pembatal yang kita katakan dengan sebagai tempat atau keadaan yang selalunya berlaku pembatalan adalah tidur. Dan dalam masalah tidur ni ada tiga pendapat ulama, nanti kita akan sentuh ni. Dan apa dalil yang menunjukkan bahawa buang air besar, buang air kecil, buang angin dan mandi itu menunjukkan batalnya wudu? Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang telah diterangkan oleh Allah dalam kitabnya. Apa ayatnya ya akh Asri? Ishlaya. Aw ja'a ahadukum min al-ghaiti aw lamastum nisa. Jadi menunjukkan dalil itu ialah dalil ayat Quran sendiri. Apabila kamu datang dalam apa tempat yang rendah, itu tempat yang kamu nak buang air besar. Tak ada ketika dikatakan buang besar itu sendiri, tempat yang rendah mana di situ kinayah bagi tempat yang kita buang air kita selalu. Jadi apabila kita buang air, buang air besar, maka menunjukkan dia batal. Jadi telah sabit daripada apa? Al-Kitab telah tunjukkan demikian. Dan juga sunnah dan juga ijma. Begitu juga kita katakan sunnahnya telah kita sentuh tadi. Dalil apa? Dalil mas apa sapu khuf illa min al-ghaiti au baulin au naumin dalam hadis tersebut berkaitan dengan apa, dengan kita perlulah misalnya kalau orang menyapu khuf itu dia boleh sapu selama 3 hari 3 malam, kalau musafir 1 hari 1 malam mukim 3 hari 3 malam musafir, melainkan dengan janabah. Kalau janabah tak boleh, janabah kena ambil apa, kena sucikan dirinya lalu berwuduk satu kali lagi. Tetapi daripada gaut, daripada buang air besar, buang air kecil dan juga daripada tidur, dalil sunnah kan. Begitu juga ijma' telah ulama semua sepakati. Dalil berkaitan dengan kencing pula kita lihat dalil sunnah juga, dan juga dikiaskan juga kepada ghaid. Kalau yang besar keluar tu batal, yang kecil pun batal. Kemudian kita katakan bagaimana pula mazi? Mazi juga dikiaskan kepada buang air kecil, buang apa, daripada kencing. Kenapa? Kerana madahnya itu madah yang najis. Kan? Bukan saja madah najis, tak najis macam mana? Tak najis pun sama kerana ayat. Aw lamastumun nisa, maknanya kamu berjima. Gitu kan? Keluarnya mani. Jadi dengan itu kita kata itu semua adalah pembatal wuduk juga. Cuma sebahagian pembatalnya lah besar sehinggalah tak boleh disucikan dengan apa, dengan wuduk perlu mandi. Sebahagiannya kita perlu hanya dengan wuduk. Begitu juga dengan damul haid ataupun darah haid. Macam mana darah haid darahnya? Fatawadda'i wasalli fa innama dhalika 'irq. Maaf, itu darah istihadah. Darah haid dia sebagai pembatal yang tak boleh tidak mesti mandi. Sucikannya adalah memandi. Begitu juga nifas dan sebagainya. Jadi syahid yang kita terangkan sekarang adalah naum, tidur pula. Jadi dengan itu kita kata tidur ini dia sebagai madhinnah, dia sebagai madhinnah li khurujil hadas. Dia adalah sebagai tempat yang berlakunya, selalunya berlakunya keluarnya hadas. Kenapa kita kata demikian? Begitu juga kita katakan menyentuh. Menyentuh apa? Kemaluan. Dalilnya ada kan? man massa zakarahu man massa farjahu falyatawadda. Jadi tempat yang mana boleh berlakunya, berlakunya apa? Berlakunya pembatalan itu sama ada dengan keluarnya hadas buang angin ataulah kita kata apa perkara yang berlaku yang lain. Begitu juga sentuhan tangan-tangan kita kepada tempat-tempat tersebut berlakunya bila bila kita tidur. Dan di sinilah ulama telah berkhilaf apa jenis tidur sebenarnya yang membatalkan. Ha? Apa jenis tidur? Yang lenyap, ada sebagian mengatakan lenyap. Jadi kita kata di situ ada ada sepakat ada mengatakan tidur apa jenis tidur sekalipun mengatakan batal. Ada mengatakan tidur yang yang lena, yang lenyap, yang tak yang apa, yang juga ada mengatakan bahawa di situ tafsir. Kita akan sentuh insya-Allah bab ni lepas kita sentuh hadis ni. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahawa bab ini menerangkan kepada kita bahawa ada perkara-perkara yang membatalkan wuduk dan perlulah kita mengambil berat terhadapnya agar dan mengambil tahu terhadapnya agar kita tahu bilakah wuduk kita batal. Kalaulah kita terbatal maka perlulah kita memperbaharuinya kalaulah kita sedang nak apa melakukan perkara yang memerlukan wuduk tersebut. Jadi dengan itu kita katakan bahawa daripada hadis yang pertama, hadis yang ke-61. Jadi dia di sini dia terangkan semua yang membatalkan wuduk adalah juga membatalkan tayamum kerana tayamum adalah pengganti wuduk. Ini dia terangkan dasar pertama. Jadi kita kata itu dasarnya lah bahawa memang kalaulah yang batalkan wuduk batalkan juga tayamum. Kenapa? Dia apa yang menjadi badal kepada sesuatu kalaulah mubdal minhu kita lihat dia batal, dia batal lah dia. Kenapa dia? Kerana badal ya'khudz hukmun mubdal minhu. Pengganti mengambil hukum yang digantikan. Ini kena dasar fahami. Jadi kalau dia setiap yang menggantikan itu membatalkan apa yang digantikan. Apa yang menggantikan yang digantikan, apa yang membatalkan yang digantikan membatalkan yang mengganti. Itu dasarnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi ينتظرون العشاء حتى تختق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. Ibn Anas bin Malik berkata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau menunggu solat Isya hingga kepala mereka mengangguk-angguk, ini terangguk-angguk ataupun kita kata terlentuk-lentuklah, kemudian mereka solat dan tidak berwuduk lagi. Ini bila apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melambatkan Isyak kepada Isyak al-Akhirah. Mana Isyak yang lambat. Kita tahu Isyak kalau kita lambatkan sampai pertengahan malam adalah Isyak yang paling afdal. Yang mana Nabi galakkan, bahkan Nabi mengatakan bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum ay yusalli Isya'a fil atamah." Ataupun dalam satu riwayat fi ashil hadis Ala akhirah dan ada apa saya sebut ala akhirah. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa dia adalah sunnah. Bagi namakan isya al akhirah ataupun isya al akhirah mana isya yang terlewat. Tapi dasar kita bukanlah kita bercanggah dengan masjid. Misalnya kita kat masjid atau kita sebelah masjid, kita kat mana-mana kita nak perlu masjid menganjurkan solat Isyak sekarang waktunya. Kita kata kita lebih afdal solat Isyak akhirah dan tak bersama dengan jemaah muslimin kat masjid. Kita kata tak, lebih utama solat berjemaah. Tapi kalaulah di masjid itu sendiri melakukan solat Isya akhirah, maka kita kata afdalnya ada Isya akhirah. Melainkan kalau kita berada jauh daripada masjid, kita lakukan Isya akhirah berjemaah, tak ada masalah. Jadi sah syahid di sini adalah daripada Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sebenarnya dasar ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ingin memberatkan umatnya. Kerana kalau memberatkan umatnya selalu solat lambat gini, mereka punya seharian kerja penat. Sampai kita lihat mereka kadang-kadang Isyak saja mereka terus tidur. Dan ini yang waktu paling baik, kalaulah Isyak awal tidur lekas. Bukan maknanya Isyak akhir tak payah tidur lekas, mana lebih-lebih tidur lekas. Maksudnya adalah kita kata kerana apa? Kerana tapi masalahnya adalah kalaulah kita tahu bahawa samar ba'da al-isya as-samr ba'da al-isya, kita kata tidaklah disunatkan, bahkan makruh. Sebagai ulama mengatakan bahawa kalau kita lewat-lewatkan tidur selepas isyak adalah makruh. Jadi sebab tu sebaiknya adalah isyak akhirah. Selesaikan apa hajat-hajat kita, berlakukan isyak akhirah. Ala kulli hal, itu adalah permasalahan yang kita sentuh nanti. Penjelasan kalimat. Para sahabat Rasulullah SAW pada masa beliau menunggu solat isyak hingga mengangguk-angguk, sama ada dengan daraba yadribu, artinya miring kepala mereka lantaran tertidur, kemudian mereka solat dan tidak berwuduk lagi. Mana mereka tidaklah memperbarui wuduk. Dan itu menunjukkan kepada kita bahawa kita yang kita tahu bahawa tidur ini membatalkan wuduk. Tidur ini membatalkannya. Kenapa di sini tidak batal? Terdasar tadi kita katakan sanggir boleh apa kita kata batalnya, kita perlu ambil wuduk lagi dan menyapu atas khuf bila apabila kita tidur. Dalam hadis yang lepas kan, hadis sapu atas tayamum. Jadi kenapa pula yang di sini tak mengambil apa, tidak tidur? Di sinilah ulama keluarkan faedah daripada tidur itu bukan sebagai pembatal langsung kepada wuduk, tetapi sebagai yang tadi kita katakan dia punya pembatalan jenis kedua. Jadi tempat atau keadaan di mana boleh berlakunya pembatalan kalaulah dia berlaku dalam keadaan tidur. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam melakukan atau dalam kita menangani masalah tidur ini, kita haruslah berhati-hati. Tidak boleh kita terus itlakkan, tak boleh kita terus mutlakkan tidur itu sebagai batal, kerana dalil melain menunjukkan bahawa tidak batal. Hadis serupa dikeluarkan pula oleh At-Tirmizi dan dalamnya terdapat lafaz mereka dibangunkan untuk solat sampai kena bangun untuk solat. Di dalamnya, hingga aku benar-benar mendengar suara dengkuran atau dengkurnya salah seorang daripada mereka. Kemudian mereka bangun lalu solat dan tidak berwudu sampai berdengkur. Kalau berdengkur, lenyak tak? Kalau dengkur dah lenyak, habis macam mana pula? Tadi kita kata kalau tidur yang ringan, ini pula dengkur lagi, macam mana? Menunjukkan berat. Tapi ada orang ringan pun mendengkur. Tapi ada orang ringan mendengkur saja. Tapi tak menunjukkan bahawa ayam meleleh. Jadi syaitnya di sini, kita kata kalau begitu macam mana? Jadi di sinilah menunjukkan sebahagian pendapat yang ketiga ini, dia lebih tafsir lagi. Alhamdulillah, nanti kita sebut. Sekelompok ulama menamainya dengan istilah tidurnya orang duduk. Tawil ini dibantah bahawa dalam satu riwayat daripada Anas, mereka meletakkan lambung mereka, diriwayatkan oleh Yahya Al-Qahtan ini. Jadi macam mana ni kalau dia meletakkan lambungnya? Lambung macam mana? Haring lagi tu kan, dah bukan lagi duduk pun. Dah apa, sebagaimana sebagian ulama mensyaratkan kalau tidurnya itu punggungnya ini, dia punya punggung ini terletak dekat bumi, jadi dengan itu tak batal. Kenapa? Tertutup. Kerana dalam hadis yang lain bahawa Nabi mengatakan tidur itu adalah siqa, sebagai penutup sesuatu macam apa, bekas ditutup. Kalaulah dia tidur, terbukalah tutup tu. Kalau tertutup juga, apa berlaku? Boleh keluar apa yang patut yang keluar. Jadi dengan itu kita kata dasarnya menunjukkan bahawa itu kenapakah tidur tu dinamakan sebagai nawakif. Tetapi tak semua tidur kita kata sama. Tak semua tidur sama. Dan bergantung pada orang pula yang tidur. Ada orang tidur, dia tidur, dia tahu apa berlaku pada dirinya. Ada orang tidur yang dah melayang terus, tak tahu. Kan? Jadi yang tahu keadaan dirinya, dia tahu dia ada dia kentut, dia buang air ni ke tidak. Beza dengan orang yang tidur tak tahu. Tapi kita kata adalah dalam masalah ini juga, dalam masalah ini, kalau dah tidur macam gitu sekali, kita kata khurujun min al-khilaf, lebih utama. Kerana kadang-kadang kita rasa apa? Kita tak kentut. Kita tak buang angin. Saya yakin kita tak buang angin. Tapi orang lain dah dengar. Macam mana? Kan? Jadi dengan itu kita tak boleh mengatakan kita punya keyakinan itu sebagai kita kata al-yakin la yuzalu bisyak. Kalaulah kita dengar sendiri benda tu keluar, kita hilang keyakinan kan? Tapi bukan kita yang dengar, orang lain dengar. Jadi macam mana? Jadi situlah kita kata khurujan min al-khilaf. Saya punya saranan adalah dia janganlah melakukan demikian, teruskan solatnya dengan itu. Tapi kalaulah dia jenis orang yang kita nak dia tahu dia sebagai bukan ini, tapi kita kata itu masih lagi dalam masalah yang kita nak bincangkan lagi. Adakah dia sebagai pembatal ataupun tidak? Umum tiga pendapat, tapi kalau kita pergi pendapat yang lebih khusus, dia kita akan sentuh banyak sekali pendapatnya. Kita akan sentuh lagi. Ibn Daqiq al-Ain menamainya dengan istilah tidur ringan. Ini juga dapat dibantah bahawa pendapat tidak sesuai kerana disebutkan suara dengkur dan membangunkan. Jadi kalau tidur ringan, macam mana boleh berdengkur dan dibangunkan? Tak baik. Azan qamat pun tak dengar. Kan? Dah qamat ke? Tak dengar. Jadi kena bangunkan. Jadi menunjukkan itu bukanlah ringan. Di mana keduanya tidak terdapat kecuali pada orang yang tidur nyenyak. Jika hal ini telah anda ketahui, maka hadis tersebut mencakup kepala yang mengangguk-angguk, suara dengkur, membangunkan dan meletakkan lambung, semuanya disebut dengan bahawa mereka tidak berwuduk lagi daripada hal tersebut. Dia menunjukkan sahabat semua tak berwuduk, tak ada lafaz menunjukkan satu dua orang nama-nama tertentu dikatakan berwuduk. Tak ada. Jadi menunjukkan tidaklah ada yang berwuduk. Para ulama berbeza pendapat dalam hal tersebut dalam 8 kelompok, maknanya dalam 8 pandangan. Pertama, bahawa tidur membatalkan wuduk secara mutlak. Ini telah kita sentuh dalam kondisi apapun berdasarkan hadis Safwan bin Asal yang telah terdahulu pada bab mengusap khuf yang menyebutkan secara mutlak pada hadis tersebut disebutkan kencing, buang air besar dan tidur. Mereka berkata beliau menjadikan tidur secara mutlak seperti buang air besar dan buang air kecil dalam membatalkan wuduk. Jadi hadis yang lepas kita belajar tentang menyapu atas khuf mengatakan tidur itu sebagai membatalkan. Jadi kenapa pula yang di sini kita kata tak batalkan? Jadi kita katakan bahawa dia kata mutlak tidur batal. Kenapa? Sebagaimana kalau buang air besar secara mutlak batal, secara tak kata berapa banyak, berapa kecil, tak ada, tetap batal. Sedangkan hadis Anas dengan redaksi bagaimanapun diriwayatkan tidak terdapat keterangan bahawa Rasulullah SAW membiarkan mereka atas hal itu dan beliau tidak melihat mereka. Dengan demikian maka hal itulah perbuatan sahabat yang tidak diketahui bagaimana ia terjadi. Sedang yang dapat dijadikan hujah hanyalah perbuatan ucapan atau yang dibiarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hujah ni macam ni, kalau nak macam nak berdebat ini. Dikata bahawa dalam pendapat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mengetahui atas para hal sahabat. Lalu Nabi biarkanlah mereka. Macam mana hujahnya? Apa hujah kita nak batalkan ni? Secara ringan tau dia kata. Ini sepatut sebagai satu perkara yang awak dah tahu. Boleh tak berlaku? Ya akhi, ujung sini bawah lah, di tengah. Fadal, keterbus. Fadal ya akhi. Fadal. Boleh tak kita hujah ini diterima pakai? Hujah yang di bawah ni. Dalam redaksi hadis Anas tidak terdapat keterangan Rasulullah SAW membiarkan mereka atas hal itu. Maknanya kalau mereka solat yang ini tak ada tetap pun, tak ada terangkan pun, Nabi biarkan, Nabi ikrar, dan beliau tidak melihat mereka dan tak melihat mereka, mungkin tak sedar atas mereka apa yang mereka lakukan. Dengan demikian maka hal itu adalah perbuatan sahabat yang tidak diketahui bagaimana ia terjadi. Macam mana boleh tak kita kata demikian? Boleh, betul. Okey, siapa ada pendapat ini? Tidak membidas pendapat ini. Ya, akhi. Fadal. Raus, fadal. Dia, awak faham tak dia konteks ni, dia second paragraph dia? Apa hujah kita? Fadal ya Asri. Jadi kita kata mustahil. Boleh tak kita kata mustahil? Boleh kita kata mustahil. Kenapa? Kerana Nabi SAW itu zaman tanzil. Jangan lupa. Zaman tanzil. Tak ada satu perkara yang mungkar dapat kita lihat tak ditegur oleh Allah. Kalaupun kita kata, let's say lah, kita kata sebagai contoh lah, kita kata kita ambilkan persetujuan bahawa Nabi tak nak tahu. Allah tahu tak? Allah engkar tak? Pasti. Akan betulkan keadaan ini tak? Pasti Allah betulkan. Sebab tu sahabat memahami masalah ini sehingga sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Bahawa kami sebenarnya kami berinzal, mana inzal mana mengeluarkan semasa berjima, misalnya mengeluarkan air mani itu luar daripada rahim. Semasa Al-Quran ini diturunkan lagi. Mana? Masa lagi Nabi hidup lagi, kita lihat semasa Al-Quran wahyu masih diturunkan, mereka buat demikian. Maknanya boleh tak buat demikian? Boleh. Menunjukkan tak ada masalah buat demikian. Kerana apa? Kerana Allah tak memperbetulkan mereka dalam perkara tersebut. Maknanya bukan satu perkara yang mungkar. Faham kan? Dan kerana waktu tu waktu tanzil, waktu yang diturunkan wahyu. Kalau waktu turunkan wahyu tak dibetulkan sahabat-sahabat yang buat silap, bila lagi nak betulkan? Kan? Jadi hujah di situ kena bahawa sahabat mengatakan kunna na'zil wa Quran yanzil. Kami dulu melakukan azal walaupun sedangkan Quran diturunkan lagi. Ia menunjukkan sebagai dalil, menunjukkan kepada kita mustahil. Kalaulah Nabi tak tahu, takkan Nabi tak tahu? Nabi dengar tak dengar ke? Orang kalau dengar dengkur, sahabat dengar dengkuran sahabat yang lain, takkan Nabi tak dengar? Kan? Dan takkan Nabi tak tahu bila Nabi masuk ke masjid, bagaimana keadaan sahabat? Dia tak semustahil perkara itu berlaku. Tapi kalaulah kita kata memang tak nak tahu, memang Nabi tak tahu, kita kata pasti Allah akan menegurkan juga. Dia kata tak ada peluang untuk kata-kata hujah yang ini. Faham ya hujah ini yang bawah ni? Hujah dia agak kita kata penting supaya jangan datang orang nanti mengatakan oh mungkin Nabi tak tahu, sebab tu Nabi tak tegur. Ya itu salah. Walaupun Nabi tak tahu, Allah tahu. Kan? Pasti Allah akan tegur Nabi dan bertegur sahabat-sahabat sebagaimana yang berlaku pada banyak keadaan. Kan? Jadi dengan itu kita nak ambil perhatian. Kedua, bahawa tidur tidak membatalkan wuduk secara mutlak berdasarkan hadis yang telah lalu daripada Anas dan cerita tidurnya para sahabat atas sifat yang terjadi pada mereka. Seandainya tidur membatalkan wuduk, nescaya Allah tidak membiarkan mereka atas hal itu. Dan Allah akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengannya. Sebagaimana dia mewahyukan kepada beliau mengenai najisnya sandal beliau. Bagaimana Nabi lakukan satu perkara yang Nabi tak tahu pun, bawa kasutnya, sandalnya dalam ada najis, apa berlaku? Allah tegur. Apa Allah tegur? Macam mana Allah tegur? Allah beritahu, datangkan malaikat Jibril untuk beritahu kepada Nabi bahawa di kasutnya itu ada najis, maka Nabi tanggalkan. Kalau sebab kita kata hujahnya tak kena. Kalau Allah kita kata tak tahu, bukan hujah yang sebenar. Walaupun Nabi tak tahu, kita tahu teguran yang betul akan datang pasti daripada Allah. Dan yang lebih utama adalah sahnya salat orang yang berada di belakangnya. Akan tetapi datang kepada mereka hadis Safwan Ibn Asal. Ketiga, bahawa tidur membatalkan semuanya, hanya sahaja dimaafkan tidur dengan dua kali anggukan meskipun berturut-turut dan berapa anggukan secara terpisah. Ini adalah mazhab Adawiyah. Kalau tidur tengah angguk satu kali, dua kali, tiga kali tahan, tak jadi. Tapi kalau tiga kali juga batal. Kita kata apa dalilnya kan untuk pisahkan dua kali, tiga kali, empat kali? Sahabat tak ada diterangkan berapa kali dia angguk kan. Jadi dengan itu kita kata kita tahu kekuatan hujahnya. Al-khafaqah, mengangguk adalah miringnya kepala kerana ngantuk. Kerana ngantuk lah, ngantuk. Dan batasan satu anggukan iaitu kepala tidak tegak hingga bangun. Barang siapa yang tidak miring kepalanya dimaafkan baginya sekitar satu anggukan, iaitu hanya sekadar condong kepala hingga dagu sampai ke dada. Hal ini dikiaskan atas tidur satu kali anggukan. Mereka memahami hadis Anas atas kantuk atau kantuk apa? Ngantuk lah. Yang tidak menghilangkan kesedaran, pendapat ini tidak diragukan kejauhannya. Jadi kita kata tidaklah nampak bahawa kekuatannya pada ngantuk saja. Bahkan kalau ngantuk lain, takkan berdengkur dan ngantuk. Ngantuk pun sampai dengkur. Kan? Nangkuk, kalau ngantuk, kita kata tak akan sampai orang pun tidak kena bangunkan. Takkan ngantuk boleh bangunkan. Sangap ataupun dia akan ngantuk, orang akan sangap atau orang akan mula nak melayang-layang kan. Tapi dia tersedar keadaan keliling ni. Keempat, bahawa tidur tidak membatalkan wuduk dengan sendirinya tapi hanya penyebab batalnya wuduk. Maka jika tidur dengan duduk dalam posisi tenang, maka tidak membatalkannya juga, dan jika tidak dapat membatalkannya. Inilah mazhab Syafi'i berdalilkan hadis Ali radhiyallahu al-ainu ain itu dimaksudkan mata. Mata itu sebagai penutup dubur atau pengikat dubur. Maka barang siapa tidur hendaklah ia berwuduk. Kenapa? Kalau dah tidur tutup mata kan, maka dengan itu dia dah terbuka dia punya pengikatnya. Dengan itu maka berwuduklah dia. Hadis ini dihasankan oleh Tirmizi, akan tetapi pada sanadnya terdapat perawi yang tidak dapat dijadikan hujah, iaitu Baqiyah bin Al-Walid. Baqiyah ni suka an'ana. Dia suka Baqiyah kalau datang dia punya hadis banyak an'ana. Jadi an'ana ni, hadis yang an'ana ni tak begitu kuat, daif. Ia diriwayatkan dengan ukapan an, ia menjadi hadis Anas bagi tidur dalam posisi tegak untuk memadukan dua hadis tersebut dan membatasi hadis Safwan dengan hadis Ali radhiyallahu anhu ini. Ia berkata makna hadis Ali radhiyallahu anhu bahawa tidur adalah penyebab keluar sesuatu tanpa seterasa, maka dengan itu tidur membatalkan wuduk tidak dengan sendirinya. Jadi kelima, jika tertidur dalam posisi orang yang sedang salat, rukuk, sujud ataupun berdiri, maka wuduknya tidak batal baik dalam salat maupun di luar salat. Maka jika tidur dalam keadaan berbaring atau di atas tengkuknya, wuduk batal berdasarkan hadis. Apabila seorang hamba tidur dalam sujudnya, Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Dia berkata, hambaku rohku, rohnya di sisiku dan tubuhnya sujud di hadapanku. Dibuat oleh Baihaqi dalam Talkhisul Khabir. Dan yang lain ni, tetapi ada yang mendaifkannya. Mereka berkata ia menamakan sujud sedang ia tidur, sementara tidak ada sujud tanpa bersuci. Dapat dijawab bahawa ia menamakan sujud dilihat daripada awal atau hai'ah keadaannya. Keenam, bahawa batal kecuali tidurnya orang yang sedang rukuk atau sujud berdasarkan hadis yang telah lalu, meskipun khusus dengan sujud, tapi dikiaskan atas rukuk sebagaimana dikiaskannya sebelumnya sebagai hai'ah orang yang sedang solat. Jadi kita kata tetap, kita kata dalil yang mereka gunakan ini dalil yang tadi kita katakan dalam menerangkan bahawa kalau orang sujud, tidur yang akan sujud. Tapi hadis itu kita tidak perlu ditahkikkan lagi. Setahu saya hadis ini tidak sahih, tapi kita akan konfirmkan lagi. Ketujuh, tidur tidak membatalkan wuduk jika terjadi saat mengerjakan salat, baik dalam kondisi bagaimanapun, dan membatalkan jika di luar salat. Hujahnya adalah hadis yang telah disebutkan kerana merupakan hujah bagi tiga pendapat. Kedelapan, tidur yang nyenyak membatalkan wuduk dan jika sedikit tidak membatalkannya. Mereka berkata kerana tidur tidak membatalkan wuduk dengan sendirinya, akan tetapi penyebab batalnya wuduk yang banyak dapat menyebabkan batal berbeza dengan yang sedikit. Mereka memaknai hadis Anas dengan tidur yang sedikit, tapi mereka tidak menyebutkan kadar sedikit dan banyak hingga ucapan mereka dapat diketahui dengan jelas. Dan apakah termasuk di antara pendapat-pendapat tersebut atau tidak? Inilah pendapat-pendapat para ulama tentang tidur. Pandangan mereka berbeza-beza disebabkan berbeza-bezanya hadis yang telah kami sebutkan. Dan dalam bab ini terdapat hadis-hadis yang tidak lepas daripada cacat celanya, maka kami meninggalkannya. Yang lebih dekat adalah pendapat bahawa tidur membatalkan wuduk berdasarkan hadis Safwan, dan telah anda ketahui bahawa disahihkan oleh Ibn Khuzaimah, At-Tirmizi dan Al-Khattabi. Akan tetapi lafaz tidur yang terdapat dalam hadis tersebut mutlak dan dalil menyamakannya lemah, maka tidak boleh mengatakan disamakan dengan air seni dan tinja kerana keduanya membatalkan wuduk dalam kondisi bagaimanapun. Dikarenakan hadis tersebut mutlak, maka diriwayatkan hadis Anas mengenai tidur ni pada sahabat, dan bahawa mereka tidak berwuduk meskipun mereka berdengkur, dan bahawa mereka meletakkan lambung-lambung mereka dan mereka dibangunkan. Itu menunjukkan besarnya kadar tidur mereka. Gelap mereka itu tidaklah bodoh tentang hal-hal yang membatalkan wuduk, terlebih kerana Anas menceritakannya daripada para sahabat secara mutlak. Dan sudah maklum bahawa di antara mereka terdapat para ulama yang mengetahui urusan agama, khususnya solat yang merupakan rukun Islam yang paling agung. Terlebih di antara mereka menunggu salat bersama Rasulullah SAW, dan mereka adalah para sahabat pilihan. Jadi dalil mereka yang pendapat yang ke-8 ini ialah tidur yang nyenyak membatalkan wuduk dan jika sedikit tidak membatalkan. Jadi dalam masalah ini kita kata dia adalah antara pendapat yang kita kata agak kuat, tapi kita kata bahawa ada pengecualian, ada dia punya dasar sedikit lah. Iaitu ada kita akan sentuh insyaAllah tarjih yang lebih banyak dalam kita menyentuhkan bab ini. Kita habiskan ini lalu kita tutup majlis kita, kerana kita nak bab ini panjang lagi, nak bincang panjang lagi, kita tak boleh bincang balik pada malam ini sahaja. Jika demikian, maka kemutlakan hadis Safwan dibatasi dengan tidur minyak yang tidak mengingat apa-apa lagi. Apa yang disebutkan Anas iaitu bertengkur, meletakkan lambung dan dibangunkan dapat ditakwilkan dengan tidur tidak nyenyak. Kerana terkadang orang yang baru mulai tidur berdengkur sebelum nyenyak, dan meletakkan lambung tidak selamanya berarti nyenyak, kerana Rasulullah SAW pernah meletakkan lambung setelah solat sunat 2 rakaat fajar dan beliau tidak tidur. Dan sesungguhnya beliau pernah berdiri solat fajar setelah meletakkan lambungnya, meskipun boleh jadi dikatakan bahawa sesungguhnya di antara kekhususan beliau SAW bahawa tidur ini tidak dapat membatalkan wuduk. Yang penting diketahui bahawa dia tidak selamanya tidur dengan meletakkan lambungnya dan dibangunkan oleh boleh jadi bagi orang yang di awal tidurnya lalu dibangunkan agar tidurnya tidak nyenyak. Selanjutnya, bahawa pingsan, gila dan mabuk dengan penyebab apapun digolongkan dengan tidur kerana sesama hilangnya akal, disebabkan dalam syarah bahawa mereka telah bersepakat bahawa hal-hal tersebut membatalkan wuduk. Jika hal ini benar-benar berarti ini adalah dalil ijma'. Jadi kalau berkaitan dengan pingsan, gila dan mabuk, kita kata tidak adalah masalah dalam masalah ini. Cuma mabuk kita ada masalah lain, adakah dia boleh dikiaskan sama? Gila, kita tahu bahawa kalau orang gila dia tak sedar dirinya kan. mabuk pun adakah boleh kita kata tak sedar dirinya, bergantung juga jenis mabuk dia. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sentuh lagi insyaAllah perkara ini. Jadi perkara ini dalam masalah yang kita sentuhkan, kita hanya bincangkan tentang yang kita katakan menjadi khilaf, iaitu tentang tidur. Adakah dia sebagai, pertama, adakah dia sebagai pembatal secara mutlak, ataupun dia ada dalam keadaan yang tertentu, atau dia langsung tak membatalkannya. Tapi kita kata dalam masalah ini kita telah sentuh pelajaran kita hari ini, dan kita pasti bahawa banyak dalil-dalil yang telah kita sentuh adalah memberikan pengukuhan kita bahawa hadis-hadis ini saling kukuh mengukuhkan, saling syarah mensyarahkan antara satu sama lain. Sebab itu dalam masalah ini kita perlulah kembali banyak kepada banyak dalil-dalil yang sepertinya, dan kita juga perlu merujuk kepada pendapat-pendapat ulama agar kita dapat mengetahui bahawa di manakah pendapat yang lebih sahih. Kerana kalau kita pergi pada perincian pendapat tadi, 8 jenis pendapat tadi, kita nampak bahawa ada di antaranya jelas nampak kelemahan, tapi ada di antaranya pula nampak ada kekuatan, tapi kita pun rasa ada 2-3 yang agak sama kuat hujahnya untuk kita katakan sebagai kekuatan. Jadi macam mana kita nak buat perbincangan ini? Kita perlulah datangkan dalil-dalil yang lain untuk itu kita perkukuhkan, dan insya-Allah dengan itu kita akan buat tarjih insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita tutup majlis kita. Ada soalan sebelum kita tutup? Tak ada? Nah, yang ini tak ada? Hadirin? Okay, kalau tidak ada, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lakukan ini dan astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.